ngelayong piso iso toy sing piso untuk weni piso son lemo koyo wong edian koron serange ati niso serange welas iso demen yang riko yang riko yang riko suci lan putih tulus lan ikhlasi walasonyang.